Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan biidnillahi azza wa jal di malam hari ini. Membaca pelajaran ke 6 ke 12 ya, atau masih ada pembahasan sebelumnya? Nah, pelajaran ke-12, halaman 57. Ada kata baiti. Baiti artinya rumahku. Hada baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadihi ghurfati. Fiha nafidhatun kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Hada sariri. وهذا كرسي وهذا مكتبي ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب وحقيبتي تحت المكتب. Artinya, baiti, rumahku. Hada baiti, ini rumahku. Baiti amama al-masjidi, rumahku di depan masjid. Baiti jamilun, rumahku bagus. Fihi hadiqatun saghiratun, di dalam rumahku, di dalamnya ada kebun kecil. Hadihi ghurfati, ini kamarku. Fiha nafidhatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun, di dalamnya ada pintu, ada jendela yang besar dan kipas angin yang bagus. Hada sariri, ini tempat tidurku. Wahada kursiyi, dan ini kursiku. Wahada maktabi, dan ini mejaku. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'ala al-maktabi. Sa'ati jamku, wa qalami dan bolpenku, wa kitabi dan kitabku di atas meja. Wa haqibati tahta al-maktabi, dan tasku di bawah meja. Di sini ada dhamir juga, ya, dhamir yang sudah kita pelajari, dhamir muttasil, dhamir muttasil. Di sini dicontohkan dengan kata baitun. Baitun, kalau itu disandarkan pada ana, maka menjadi baiti. Baiti, rumahku. Kalau disandarkan pada anta, maka menjadi baituka. Kalau kepada anti, menjadi baituki. Kepada huwa, menjadi baituhu. Kepada hiya, menjadi baituha. Nah, dhamir pada contoh-contoh ini nanti dia sebagai mudhaf ilaih, sebagai mudhaf ilaih. Baitunya sebagai mudhaf, sebagai mudhaf. Baik, kita langsung masuk latihan saja, latihan 1. Atau sebelum kita masuk pada latihan, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu berkaitan dengan pembahasan dhamir muttasil. Silakan. Nah, kalau nggak ada kita lanjut langsung pada latihan. Latihan 1. Di perintahnya ialah memasukkan atau menyandarkan kata-kata berikut ini kepada dhamir-dhamir seperti contoh di atas. Qalamun, qalami, qalamuka, qalamuki, qalamuhu, qalamuha. Nanti diganti dengan kata sarirun. Baik, kita mulai dari Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz. Sarirun. Sariri. Sariruka. Sariruki. Sariruhu. Sariruha. Naam, ahsanta. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Ustaz. Sayyaratun. Sayyarati. Sayyaratuka. Sayyaratuki, sayyaratuhu, sayyaratuha. Naam, ahsanta. Berikutnya Al-Akh Abu Khadijah. Ismu, ismi, ismuka, ismuki, ismuhu, ismu, ismuha. Naam, berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Naam, Ustaz. Abun, abi, abuka, abuki, abuhu, abuha. Naam, ahsanta. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Naam, Ustaz. Akhun, akhi, akhuka, akhuki, akhuhu, akhuha. Naam. Pada kata abun dan akhun, itu ada penyebutan kata atau diberikan contohnya. Abuka, akhuka, abuha, akhuhu. Kenapa? Karena memang ada sedikit perbedaan dengan kata-kata yang sebelumnya. Ismun, jadi ismi, ismuka, sayyaratun, sayyarati, sayyaratuka. Jadi tidak ada penambahan huruf. Tidak ada penambahan huruf. Ya, sayyaratun langsung saja sayyarati atau sayyaratuka. Tapi pada kata abun dan akhun itu ada tambahan huruf waw. Ada tambahan huruf waw. Abun jadi abuka, akhuka, abuki, ya. Ada penambahan huruf waw. Ada penambahan huruf waw pada contoh-contoh ini. Dan dua kata ini termasuk akan ada pembahasan secara khusus dalam bahasa Arab. Bukan saatnya kita membahasnya, tapi yang jelas di situ disebutkan contoh untuk sebagai pengingat atau sebagai tanbih bahwa kata ini berbeda dengan kata-kata sebelumnya. Dua kata ini berbeda dengan kata-kata sebelumnya. Kalau kata-kata sebelumnya tidak ada tambahan huruf. Tapi pada kata abun, akhun, ketika disandarkan, maka akan keluar tambahan hurufnya, yaitu waw pada contoh ini. Abuka, akhuki, abuhu, abuha. Akhuka, akhuki, akhuhu, akhuha. Nah, kemudian bacalah kalimat-kalimat buah ini. Kita baca mulai dari Al-Akh Abu Syifa. Silakan nomor satu. Nah, Ustaz. Abi wa ummi fil baiti. Ayahku dan ibuku di rumah. Nah, ahsanta. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. A ahuka najarun la huwa muwaddafun. A ahuka najarun la huwa muwaddafun. Naam. Al-Akh Imam, silakan. Zainabu fil Riyadi wa ahuha fil Qahirati. Naam, Zainabu fil Riyadi wa akhuha fil Qahirati. Berikutnya Al-Akh Yunus. Naam Ustaz. Bismillah. Muhammadun talibun wa abuhu baqalun. Muhammadun talibun wa abuhu baqalun. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Dahaba akhi ilal madrasati wa dahaba abi ilal jami'ati. Naam, dahaba akhi ilal madrasati wa dahaba abi ilal jami'ati. Naam. Kemudian latihan berikutnya, latihan menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Naam. Saudaraku dan saudariku di sekolah. Akhi wa ukhti fi madrasati. Akhi wa ukhti fil madrasati. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Salman, Subang. Apakah ayahmu seorang polisi? Bukan, dia seorang pedagang. A'abuka surtiyun? La. Huwa tajirun. Naam. A'abuka syurtiyun la huwa tajirun. Dipanjangkan huruf ta-nya. La huwa tajirun. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Maryamu fil Indonesia wa ukhtuha fil Hindi. Naam. Maryamu fi Indonesia wa akhuha fil Hindi. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Khadijah seorang perawat dan saudara laki-lakinya seorang dokter. Khadijatu mumarridatun wa akhuha tabibun. Khadijatu mumarridatun wa akhuha tabibun. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam Ustaz. Saudara Naam. Saudara laki-laki itu pergi ke pasar dan ayahku pergi ke kantor. Akhi pergi. Akhi dahaba ilas suki wa abi dahaba kantor apa tadi? Maktab. Ilal maktabi. Maktab. Naam. Dahaba ilal maktabi. Naam. Maktab itu juga bisa bermakna kantor. juga bisa bermakna meja. Nah, kalau maktabah maknanya beda lagi, perpustakaan. Akhi dhahaba ila suqi wa abi dhahaba ila al-maktabi. Nah, selesai pelajaran ke-12. Pelajaran ke-12. Sekarang pelajaran ke-13 halaman 60. Li akhun wahidun wa ukhtun wahidatun. Li akhun wahidun. Saya punya seorang saudara laki-laki. Atau satu saudara laki-laki. Wa ukhtun wahidatun. Dan saya punya saudara perempuan. Satu saudari perempuan. Kita baca terlebih dahulu. Li akhun wahidun ismuhu Usamah. Aku mempunyai satu saudara laki-laki. Namanya Usamah. Li ukhtun wahidatun ismuha Su'ad. Aku mempunyai saudara atau satu saudara perempuan. Namanya Su'ad. Kita perhatikan kata wahidun dan wahidatun. Pada contoh ini, dia sebagai na'at. Dua kata ini sebagai na'at. Wahidun, wahidatun. Walaupun sebenarnya tanpa penyebutan kata wahidun dan wahidatun, itu sudah cukup. Li akhun. Sudah bisa difahami jumlah saudaranya. Li akhun. Saya punya saudara. Berapa? Satu. Walaupun tidak disebutkan kata wahidun. Li ukhtun. Sebenarnya sudah bisa difahami jumlah saudari perempuan yang aku miliki. Berapa? Satu. Dari mana mengetahuinya? Diketahui dari bentuknya. Bentuk kata tersebut. Nanti akan ada pelajarannya, yaitu mufrad. Kata ini berbentuk mufrad akhun. Mufrad itu bermakna tunggal. Satu. Akhun itu bentuk mufradnya. Satu. Satu saudara. Ukhtun. Satu. Kalau dua, nanti ada bentuk lagi. Bentuk musanna namanya. Tiga atau lebih juga ada bentuknya tersendiri. Namanya jamak. Nah, sekarang karena kita belum sampai pada pembahasan itu, di sini disebutkan dengan kata sifatnya atau na'atnya. Li akhun wahidun. Saya punya satu saudara laki-laki. Li ukhtun wahidatun. Saya juga punya saudari perempuan. Berapa jumlahnya? Satu. Satu saudara perempuan. Kalau dua, nanti bentuk kalimatnya bukan seperti ini. Bukan kemudian diganti li akhun isnani. Tidak. Li ukhtun isnani. Bukan demikian. Nah, berarti wahidun di sini nanti dia sebagai na'at untuk akhun. Wahidatun na'at untuk ukhtun. Yang namanya na'at itu harus mengikuti man'ut. Harus mengikuti man'ut. Kalau man'utnya mudzakkar, maka na'at juga harus mudzakkar. Kalau man'utnya mu'annas, maka na'atnya juga harus mu'annas. Maka salah apabila seorang mengatakan li akhun wahidatun. Kenapa? Karena tidak ada kesamaan antara na'at dengan man'utnya. Juga salah ketika seorang mengatakan li ukhtun wahidun. Kenapa? Karena tidak ada kesamaan antara na'at dengan man'utnya. Sebagaimana sudah lewat pelajarannya. Baik, kita masuk pada latihan. Disuruh mengisi dengan kata ismuhu atau ismuha, gampang. Nah, nomor satu, latihan satu, Kita mulai dari Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Li ukhtun kabiratun ismuha Saratu. Naam. Li ukhtun kabiratun ismuha Saratu. Ukhtun kabiratun maksudnya saudari perempuan, yaitu kakak. Ya, kabiratun besar. Kalau adik berarti ukhtun saghiratun. Nah. Berikutnya nomor 2, Al-Akh Imam, silakan. Hamidun lahu bintun wahidatun. Ismuha Maimunatu. Naam, Hamidun lahu bintun wahidatun ismuha Maimunatu. Berikutnya Al-Akh Yunus. Naam Ustaz. Zainabu laha ibnun ismuha Sa'idun. Naam, Zainabu, ulangi coba. Zainabu laha. Zainabu laha ibnun wahidun ismuha Sa'idun. Kenapa ismuha? Karena Zainabu. Coba diartikan. Zainab memiliki atau mempunyai satu anak laki-laki. Oh, Akbar. Ismuhu Sa'idun. Naam. Zainabu laha. Laha binun wahidun. Ismuhu Sa'idun. Taib. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Muhammadun lahu zamilun. Muhammadun lahu zamilun jadidun. Ismuhu Yasirun. Muhammadun lahu zamilun jadidun. Ismuhu Yasirun. Naam. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Hasanun lahu akhun saghiratun saghirun. Ismuhu Husainun. Naam, Hasanun lahu akhun saghirun ismuhu Husainun. Berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. Yang kedua ya, Ustaz. Latihan dua ya. Iya. Naam, latihan dua ya. Menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, silakan. Aku mempunyai satu paman dari ayah namanya Khalid. Li ammun ismuhu Khalidun. Li ammi ismuhu Khalidun. Saya mempunyai satu paman dari ayah. Li ammun wahidun. Ammun wahidun. Ismuhu Khalidun. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa. Naam Ustaz. Aisyah mempunyai satu bibi dari ibu. Namanya Habibah. Aisyatu laha Khalatun. Aisyatu laha Khalatun wahidatun. Ismuha Habibatu. Nah. Aisyatu laha Khalatun wahidatun. Ismuha Habibah. Berikutnya Al-Ahammar Abu Salman, silakan. Husain mempunyai satu anak perempuan namanya Fatimah. Husainun lahu bintun wahidatun ismuha Fatimatu. Husainun laha bintun wahidatun ismuha Fatimatu. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Kamu perempuan mempunyai satu saudara laki-laki, namanya Zaid. Laki akhun wahidun ismuhu Zaidun. Naam. Laki akhun wahidun ismuhu Zaidun. Naam, masyaallah. Masih ada materi berikutnya di pelajaran ke 13 ini, insyaallah kita akan melanjutkannya pada pertemuan berikutnya biidznillahi azza wajal. Sebelum kita akhiri, tafadhol bagi ada yang bagi yang memiliki pertanyaan atau yang ingin ditanyakan, silakan. Ana Ustaz. Naam, silakan. Ya, tadi di pelajaran ke-12 tadi ya, Pan. Untuk yang hadza baiti. Nah, yang jadi mudhof itu yang baitun atau yang domirnya, Ustaz? Maksudnya mudhof ilaihnya domir. Iya. Baiti. Baiti itu kan dua kata. Pertama baitun sama dhamir ya. Nah, berarti kata yang menjadi mudhaf adalah baitunnya. Kemudian yang menjadi mudhaf ilaih adalah dhamirnya. Terus bagaimana dengan harakatnya? Nah, kalau harakat dhamir tidak akan berubah-ubah, tetap seperti itu. Nanti dalam pelajaran bahasa Arab yang berikutnya, tingkat lanjutnya, kita akan mengetahui tanda jarnya. Oh, dia mabni fi mahalli jarrin. Baiti mudhaf. Kemudian ya-nya mudhafun ilaih. Dia majrur enggak? Kasrah tidak? Enggak ada harokatnya di sini. Nah, sekarang mungkin kita masih bingung. Tapi insyaallah di kitab-kitab selanjutnya, kalau meneruskan ya pelajaran bahasa Arab, akan mengetahui, oh ini ternyata dhamir itu mabni. Karena dia mabni, berarti tidak ada perubahan harakat. Nah, mabni dan dia menempati tempatnya jar. Sama seperti baituka, sama seperti baituki, ya. Jadi yang menjadi mudhaf ilaih pada contoh-contoh ini, baiti, baituka, baituki, baituhu, baituha, yang menjadi mudhaf ilaih adalah dhamirnya. Adapun mudhafnya adalah kata yang bersambung dengan dhamir itu yang terletak sebelumnya. Naam. Barakallahu fiik. Dapat difahami, Akh Abu Sofa? Nah, Ustaz, bisa dipahami dengan kalau air. Jazakallahu khair. Silakan, ada yang lain? Pak Ustaz. Nah, silakan, Akh Imam. Untuk bacaan baiti baris kedua fihi dan baris ketiga fiha itu bagaimana, Ustaz? Nah. Fihi sama fiha. Naam, Ustaz. Yang pertama baris kedua baiti, ya. Baris kedua ghurfati. Kenapa pakai fihi dan fiha? Baiti itu mudzakkar atau muannats gitu. Baiti itu mudzakkar. Mudzakkar. Maka dhamir atau kata gantinya juga harus untuk mudzakkar, karena dia di sini sebagai sesuatu yang ghaib atau yang sedang dibicarakan, maka kata gantinya huwa. Karena kata ganti huwa ini akan disambung dengan huruf, yaitu fi, maka kata gantinya dirubah menjadi dhamir muttasil. Dhamir muttasil untuk huwa adalah hu. Maka dirubah menjadi fihi. Kenapa pakai hi, pakai kasrah? Untuk mempermudah dalam baca. Biar mudah, biar lisan kita ringan bacanya. Fihi. Itu lebih ringan ketimbang kita membaca fihu. Fihu. Nah, kalau fihi itu lebih mudah. Lebih mudah. Fihi. Dan ini akan dipelajari juga. Akan ada pelajarannya. Khususnya dalam ilmu sorof. Kemudian ghurfati. Kenapa pakai fiha? Karena kata ghurfah itu mu'annas. Mu'annas. Ghurfatun. Mu'annas. Dhamir yang cocok untuk menggantikan kata mu'annas ini adalah hiya. Dikarenakan hiya akan disambung dengan huruf, pada contoh ini fi, maka dirubah menjadi dhamir muttasil. Hiya menjadi ha. Jadi fiha. Fiha. Nah, jadi kesimpulannya baiti pakainya fihi karena dia mudzakkar. Ulfati kenapa pakai fiha? Karena dia mu'annas. Jadi tidak melihat pada dhamirnya. Tidak melihat pada dhamir yang bersambung pada kata baiti. Dan tidak melihat dhamir yang bersambung pada kata ulfati. Yang dilihat ialah mudhofnya. Baiti, bait. Kemudian ghurfah. Demikian al-akh imam. Pak Ustaz, berarti untuk fi itu huruf jar ya Ustaz ya? Betul, itu huruf jar. Huruf jar. Nah Ustaz, jazakallahu khair. Silakan, ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, insyaAllah kita akhiri pada pembahasan ini. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum jazakallahu khair.